zakar, asyara zakar, waladan zakar. Maaf. Isna zakar, asyara zakar, waladan zakar. Jadi dari 13 sampai 19 satuannya itu, bilangan satuannya berlawanan dengan benda itu. Ya. Terus benda yang diisinya mufrad waladan. Kalau kemarin waktu bilangan 3 sampai 10 itu benda yang dihitung jamak. Terus berlawanan dengan apa? Berlawanan dengan angkanya. Itu 3 sampai 10. Itu yang sudah kita pelajari. Coba lanjut baca lagi paragraf. Ala nakana jiwa ibi adatu aula jiwa kambala dan ala arbaati mako ida alaida sita ta asal ala dan kambala dan ala makmaja itu kambala dan ala konsabi mako ida alaida di mana? Atas mak'adin wahidin, apa ini? Sebuah bangku. Sebuah bangku. Di jadi atas, ya. Di atas sebuah batu ada satu arba'atu. Satu bangkunya udah. Satu itu bangkunya yang satu ya. Di atas bangku batu ada empat anak laki-laki. Perhatikan itu arba'atu auladin. Auladin itu jamak, beda dengan yang di atas ya, 19-an anak-anak. Enggak ya, waladan kalau ini auladin. Terus kam waladan ala arba'atin. Berapa anak laki-laki di atas empat satu. Iya. Terus. Nalaiha. Di atas batu. Di atasnya. Ada. Ada. Enam. Enam apa? 16. 16 anak laki-laki. 16 anak laki-laki, kan 4 kali 4. Terus Berapa anak laki-laki di atas batu? Bangkunya berapa itu? Alal mak'adaini. Alal mak'adaini. Apa mak'adaini? Dua bangku. Musanna gitu ya. Berapa kan? Berapa kan? Berapa kan? Ini ada jawabannya. Coba jawab berapa itu? Empat. Alai. Apa? Ala apa? Di atasnya, di atas dua bangku itu kata-kata juga apa? Alai. Huma. Ala maksudnya huma. Alai hima. Ya? Alaihima berapa? Dua bantu? Delapan berapa? Delapan sama niatu auladin kan bilangan 3 sampai 10. Kalau waladin bilangan 11 sampai 99 ya. 11 sampai 99. Ini kaidahnya baru kan. Oke. Ini ditulis kaidahnya nanti. Jadi alaihima kamadiyatu auladin. kalau Allah masuk ke huma bukan alai huma, alai hima. Alai Allah masuk ke hum. Alai? Alaihim. Alaihim. Alaihimussalam kan? Karena alai hum. Kecuali kalau kiraat, kiraatnya bukan kiraat hafaz, apa itu? Alaihum. Ada. Ghairil maghdubi alaihum walaupun ada begitu. Tapi itu enggak masyhur. Ya alaihuma ada tapi enggak masyhur. Yang masyhur alaihuma. Alaihuma di atasnya ada tamannya tu Allah. 8. Nah, ini akan auladin semua kalau bilangannya di sini 3 sampai 10. 3 sampai 10. Ya. Ingat pelajaran yang lalu. Ini jamak terus bertentangan jenisnya, ya. Terus kamu wala dan apakah berapa? Berapakah anak laki-laki di atas 5 bangku? Iya. Di atasnya? Ya. Di atasnya. Isrona. Apa isrona? 20. Iya, anak laki-laki. Alaiha. Ha kembali ke mana? Wes, alaiha di atasnya. Mako tiga. Mako tiga itu apa, mufrad atau jamak? Jamak. Jamak taksir. Akil atau ghair akil? Ghair akil. Maka kata gantinya pakai hiya. Hiya, ala masuk ke hiya menjadi alaiha. Ya kan? Kalau huwa kan alaihi. Muhammad alaihissalam. Ya gitu kan? Kalau alaiha, hiya. Nah, jadi kata gantinya maqa'id itu hiya. Karena dia ghair akil. Nah, sekarang kita analisa nahwunya. Alamat adin wa'idin arba'atu auladin. Ini masih jumlah ismiah, kita belum ada jumlah fi'liyah. Nah, karena ini jumlah ismiah, kira-kira mubtada'nya yang mana? Mubtada' itu harus marfu atau rofa'. Arba'atu auladin. Arba'atu. Gitu ya. Arba'atu auladin. Arba'atunya itu mubtada. Karena dia di belakang, maka ini mubtada mu'akhkhar. Khabarnya mana? Ala maq'adin. Wah. Ala maq'adin. Itu khabar muqaddam. Saya sudah sering bilang kalau jar majrur itu bukan mubtada ya. Nah, mungkin jar majrur itu mubtada. Paling khabar, khabar syibhu jumlah. Ingat. Baik. Yang mubtada itu arba'atunya ya, bukan auladin. Jadi jangan ini arba'atunya. Nah, sekarang saya tanya, auladin sebagai apa? Berdasar ini kaidahnya di sini. Ada di sini. Hah? Nah, kalau na'at itu mengikuti loh. Arba'atu rofa kan? Kalau na'at mestinya auladun. Mudafun. Mudafun? Ilai. Bagaimana di sini? Itu mudafun ilai. Boleh, satu mudafun ilai. Atau tamyiz yang wajib. Wajib apa nih? Jar. Wajib jar. Kenapa wajib jar? Nah, tamyiz itu, tamyiz. Pembilang. Itu ya akan wajib jar kalau dia kisaran antara 3 sampai 10. 3 sampai 10. Nah, ini berapa itu? Bukan 4, masuk kan? Nah, jadi ada dua namanya, bisa dijawab mudhofun ilai, tapi mudhofun ilai itu juga majrur. Bisa juga dijawab tamyiz yang wajib jar. Kenapa yang wajib jar? Karena dia angka di antara 3 dan 10. Itu. Ini ya. Santatnya. Kalau yang lewat kemarin saya katakan mudah menilai. Kan kemarin sudah ada pelajaran kaidah ini, ternyata bisa juga disebut tamyiz yang wajib jar. Karena dia bilangannya ada di antara 3 dan 10. Berapa itu? 4 ya. Ya. Tamyiz itu pembeda. Coba pembeda. Coba kalau saya katakan saya membeli 2. Saya membeli 3. Jelas enggak 3 itu? 3 apa? Si ini juga bilang saya juga punya 3. 3 apa? 3 apa? Nah, disebutlah itu nah, tamyiz yang membedakan. Karena 3 ini adalah kata yang apa? Kata yang relatif bisa dipakai untuk menghitung semua apa saja. Nah, dengan adanya benda yang dihitung, nanti itulah yang membedakan dengan 3-3 yang lain, gitu maksudnya. Filosofinya gitu. Kan saya mengatakan saya membeli 3 baju. Dia mengatakan saya membeli 3 celana. Sama-sama 3 enggak? Tapi pembedanya ini baju ini harus ada itu. Saya membeli 1 kilo, udah jelas enggak? Enggak ada pembedanya. Saya membeli 1 kilo ikan. Dia membeli 1 kilo daging, 1 kilo ini sama. Nah, tapi kalau kita hanya menyebut angka, pembilang itu belum jelas, harus ada beda. Alamat adil itu tadi khobar mukaddam alamat adil jar majrur. Wahidin sebagai apa? Nah, maq'adin wahidin. Ingat angka 1 dan 2 sebagai apa? Karena setara berarti nah ya. Jadi khusus kalau kita menghitung pakai angka 1 dan 2 itu posisinya sebagai nah, bukan sebagai tamyiz. Ya. Kan, bukan sebagai apa? Ini sebagai nah, jadi tamyiznya. Ya kan? Maqadin wahidin. Karena dia mengikuti. Jadi baru berlaku ketentuan kan 3 sampai 10 ya, berarti kan 1 dan 2 lain. Ya, kena'at betul. Kam waladan ala arba'ati maqadida. Ini jumlah isinya juga ini. Kira-kira aja, karena kita belum belajar kam ya. Kira-kira mubtadanya yang mana? Kira-kira aja, tebak-tebak aja. Waladan. Waladan atau kam? Coba terjemahkan. Kam. Berapa? Waladan. Jawaban berapa yang mana? Jawaban berapa? Arba. Ah, arba atau waladin kan? Karena arba waladan itu, bisa ya. Dihilangkan. Apa? Aleha yang di belakangnya jawab. Jawaban dari kam yang mana? Sittata. Sittata asyara waladan. Itu sittata asyara waladan. Posisinya di alaiha sittata asyara waladan. Sittata itu mubtada itu. Mubtada mu'akhar. Maka kam itu sebenarnya mubtada. Ya. Jangan terlalu diboyakan kita. Lalu waladan apa? Kam, kalau saya katakan tanya. Berapa? Nah. Bukan. Berapa di atas 4 bangku? Itu jelas enggak itu? Berapa di atas 4 bangku? Ah, jelas, Pak. Maksudnya berapa apa? Okay? Berapa apa? Tamyiz betul makanya. Nah, tamyiz yang mana? Yang bukan yang ini, bukan ada itu ada nanti penjelasannya ya. Jadi kan itu kata kan itu selalu diikuti tabis. Kalau kita bertanya pakai kan itu pasti itu tabis di belakang. Ya. Tabis di belakang. Lah. Tabis. Ya, waladannya yang tabis ya. Waladannya. Tapi tabiesnya di sini nasab dia ya nasab. Soalnya tamiz itu, ini kan tamizul adat ini ya. Nanti ada lagi tamiz lain. Kami ini tidak masuk di sini. Ada tapi itu pokoknya itu tamiz. Nah coba. Jadi kami itu mubtada waladan tamiz. Khabarnya mana? Ala arba'ati jar majrur. Apa di situ? Ala arba'ati. Nah, arba'ati di atas empat. Empat apa? Empat apa? Nakoa tidak tamiz lagi. Tapi bisa juga mudhofun ilaih. Tamiz apa? Tamiz yang wajib jar. Benar enggak? Tamiz wajib jar itu. Karena empat, empat kan? Empat ada di antara ini kan? Nah berarti jar itu maknai bukan. Tapi tanda jarnya apa maknai? Tanda jarnya apa? Ada. Apa tanda jarnya? Maknai. Yang paling ujung dilihat. Fathah. Kenapa fathah? Goir? Goir mon? Goir mon sorir. Pernah bu ismu ghair munsharif maryamu menjadi maryama an maryamin atau an maryama an aisyati atau an aisyata dalam hadis aisyata itu ghair munsharif apa saja ghair munsharif nanti nama qaidah ini termasuk yang ghair munsharif. Ada yang majrur pakai fathah ya? Ada. Sebagaimana ada yang nasab pakai kasro, ada juga kan? Ada enggak yang nasab pakai kasro? Ada jamak muannats salim. Baik, ya itu sambil lalu aja ya. Nah, sekarang alaiha sittata asyara waladan. Ini mubtada khobar nih. Saya sudah singgung tadi mana mubtadanya? Jawaban dari kam tadi. Sittata asyara. Dua-duanya. Sittata asyara. Mubtada itu i'rabnya harus rofa. Sekarang saya tanya. Sittata asyara ini rofa enggak? Enggak tahu. Rofa, rofa ya, rofa. Itu. Tandanya. Cuma enggak ada tandanya. Kenapa tidak ada tandanya? Karena bilangan belasan itu. Nah, ini kaidah ya. Bilangan belasan itu, belasan itu mabni fathah. Coba lihat, coba. Fathah sebut enggak? Itu dimanapun juga dia memutar, bahkan kalau dimasuki huruf jar, tetap itu tetap mati. Begitu, tetap begitu. Misalnya misalnya kita mengatakan ala sittata. Nah, sittata kan gitu. Di atas 16 sittata asyara waladan. Jangan lupa. Maka itu. Ya, mak. Mak. Mak. Bukan jamak itu, mak. Mak. A dan kan wala dan kan wala dan ya mak dan gitu. Nah, ya kan alasita ini tapi ini majrur pun jangan dicari tanda majrurnya karena dia mabni tambah lagi kita ya jadi termasuk mabni kalau bilangan belasan ya, dengan belas itu mabni, mabni fathah namanya, mabni fathah. Tapi kedudukannya rofa, karena dia mubtada. Makanya kalau di rof nanti bahasa irofnya sittata asyara fi mahalli rofin, fi mahalli rofin mubtada. Jadi kedudukannya aja sebagai rofa, karena dia mubtada. Adapun tandanya kalau sudah dibilang fi mahalli, jangan cari tanda, pasti nggak ada tandanya. Fi mahalli. Nah, wadadan sebagai sebagai tamjiz. Nah, kalau bilangan belasan mabni fathah. Enggak, anunya bukan bukan mabni. Anunya ya tamjiznya. Sekarang tamjiznya kita lihat. Kalau tamjiz, nah, tamjiznya bagaimana kalau bilangan belasan ada asal kesempatan wajib, wajib apa ini? Nasab. Wajib nasab. Dan benda yang dihitung mufrad. Ya. Makanya apa di situ tadi? Waladan. Nah, mufrad kan waladannya terus nasab kan? Nah, ini. Ini nih. Ini tamyiz bilangan itu wajib nasab dan mufrad kalau dia bersama angka 11 sampai 99. Kita kan baru sampai 99 nanti. Ya. Ini kaidah di Dian ini dipegang kaidah. Terus kam waladan alal maq'adain. Tadi kan sudah kam mubtada-nya mana? Kam. Kam. Waladan tamyiz. Khobarnya mana? Alal maq'adain. Khobarnya berupa jar majrur ala. Al maq'adaini majrur. Apa tanda majrurnya? Maq'adaini. Dua. Ya. Ya. Ya. Ya sebelumnya fathah. Karena apa? Musanna. Maq'adaini. Beda dengan jamak muzakkar sani. Kalau jamak muzakkar sani, ya juga. Tapi sebelumnya kasroh. Muslimina. Beda. Alal muslimina. Ya juga. Tapi sebelumnya. Kalau ini sebelumnya. Nah. Kam waladat ala khamsati maqa'ida. Mana mubtada-nya? Kam. Waladat sebagai? Tamyiz. Mana khabarnya? Ala khamsati. Ala khamsati. Jar majrur. Maq'idah sebagai? Tamyiz juga. Tamyiz itu jar atau nasab? Nasab. Yes? Khamsati. Jar atau nasab? Lima. Lima. Angka lima. Jar. Jar. Jar. Jamhan. Jama. Jar ya. Jadi ini nih. Kalau nasab tuh begini. Ini juga jar nih. Tapi ini kita belum ya, yang ini belum, ini aja yang sudah belum belajar. Terus maq'idah tamyiz jar ya, majrur. Apa tanda majrur maq'idah? Sudah tadi es, bukan mabni itu maq'idah. Ada tandanya fathah, kenapa fathah? Goyib? Munsorif. Goyib mun? Munsorif. Ini tabel ini belum pernah punya ya? Sudah. Sudah saya. Sudah dibilangkan. Aku pernah bagi juga. Mariam, Mariam, Mariam. Ketemu, cak lagi. Jalannya hilang. Oke, lanjut. Alaiha isruna waladan. Mana mubtadanya? Isruna. Isruna, ya. Isruna, ya. isruna. Mubtada itu rofa ya. Apa tanda rofa isruna? Wow. Wow, kenapa wow? Karena jamak muzakkar muzakkar sani itu isruna. Kalau dia nasab nanti dibaca isrina atau jar dibaca isrina. Nah, waladan sebagai tamyiz maksudnya mana? Ini ya. Nasab nasbu mufradan karena antara ini. Isruna kan di sini kan? Oh iya, 20 di sini ya. Kan 11 sampai 99. Ya? Isruna waladan. Khabarnya mana? Waladan sebagai tamyiz tadi ya. Alaiha sebagai khabar. Khabar. Maksudnya alaiha ay alal maq ala maqa'ida ala khamsati maqa'ida isruna waladan. Alaiha. Paragraf kedua, coba Mas Mudi. Laka sa'atun sa'ati rohmun tam rohman siha bihafna asro rohman al alal falati rohmun am alai rohmu hal fi jadika sa'atun la laisa fi sa'atun madab haibika laisa fi haibi syaih ya, dimana laka sa'atun kamu mempunyai jam tangan jam aja. Gak jelas di sini jam tangan atau jam apa ini. Karena gak ada mudah penilainya. Kamu mempunyai jam. Jam watch. Jam itu Di jam itu ada rokmon. Apa rokmon? Angka. Jam apapun pasti ada angkanya ya. Di jam itu ada angka. Berapa angka dalamnya? Ya, di situ berapa angka dalamnya? Lihatna asrohman dalamnya ada 12 angka. Angka nomor apa? Terus? Hal adalah apakah atas terbesarlah sampai kemarin segitiga, garisan segitiga. Garisan segitiga. Penggaris. Iya, penggaris segitiga. Apakah atas penggaris segitiga ada angka? Nah, terus sejajar. Nah, ya di atasnya ada angka. Ya, ada kan? Garisan itu kan ada angka kan di situ. Terus? Apakah di dalam satu? Jai satu. Satumu? Apakah di dalam saku ada jam? Ya, betul ya? Ya. Nah, tidak. Di dalamnya tidak ada jam. Jam, iya. Mada bine, apa yang ada di dalam kantongmu? Di dalam kantongmu tidak ada sesuatu. Iya, dalam kantongku tidak ada atau tidak ada sesuatu. Kantongmu apa kantong itu? Hah? JID. Kantongku. Kantongku JID. Enggak, pertanyaannya? Kan kamu. Kamu? Kan itu hafi JIDka saatun. Oh. Maza fi JIDka ka? Apakah di dalam kantongmu? Tidak ada di kantongku sesuatu. Bisa juga begitu ya. Tidak ada di kantongku sesuatu. Nah, sekarang. Laka sa'atun. Mana mubtada? Sa'atun. Sa'atun. Dari majrur enggak mungkin. Ya. Khabarnya laka, jar majrur ya. Laka itu li anta. Li ditambah anta berhubung jadi laka. Gak ada li anta. Ya. Baik. Bisa anti Rokmun. Rokmun. Mana muktadanya? Rokmun. Rokmun. Muktada muakhar sebelumnya. Rokmun. Khobarnya? Bisa anti. Khobar muqaddam. Khobar jauh itu. Kam Rokmun fiha? Kam? Mubtada. Mubtada. Rokmun? Rokman khobar. Yes, tadi kan tamyiz. Tamyiz. Mana khobarnya? Fiha. Jar majrur. Fiha e fisaati. Hanya itu kembali ke as-saati. Fiha isna asyara rokman. Isna asyara. Ya. Isna asyara rokman. Di dalamnya ada 12. Nah, mana anunya mubtadanya? Isna asyara. Isna asyara. Isna asyara 12. Mabni itu ya. Enggak usah dibahas mabni karena bilangan belasan. Rokman sebagai tamyiz. Tamyiz. Wajib apa itu? Wajib nasab mufrad ya. Wajib nasab mufrad karena dia antar di sini. 12 kan? 12 ada di sini. Ada di sini. Terus khobarnya sudah? Khobarnya? Iha. Jar majrur ai fisaati. Hal ala musallasi rokmun. Kalau hal enggak usah, enggak ada jabatannya. Kira-kira mana muktadanya? Rokmun. Rokmun. Khobarnya ala musallas. Ada jelas enggak? Na'am alaihi rokmun. Mana muktadanya? Nah, anda usah dibalas. Rokmun. Mana khabarnya? Alaihi. Alaihi. Banyak khabar mukaddam di sini. Hal fi jaibika sa'atun. Halnya enggak usah dibahas. Sa'atun. Sa'atun mubtada. Khabarnya? Fi jaibi. Sampai situ. Fi jaibi. Ya. Fi jaibi. Jar majrurnya fi jaibi. Jaibi mudhaf. Ka mudhafun ilaihi. Kanya mudhafun ilaihi. Cuma jangan dicari tanda majrurnya karena kanya itu mabni. Kenapa mabni? Karena domi. Baik. Nah, laisa. Ingat, laisa ya. Jangan sampai lupa laisa. Lah, laisa fihi sa'atun. Nah, karena laisa, jangan ada istri mutar lai. Kalau laisa apa yang dicari? Isim laisa dan khobar laisa. Mana isim laisa? Sa'atun. Isim laisa itu asalnya dari mubtada. Bukan khobar. Sa'atun. Sa'atun itu isim laisa. Khobarnya? Khobarnya? Fihi. Jadi sama dengan mubtada, khobar, isim laisa itu bisa muakhar juga. Saat itu isim laisa muakhar. Fihi khobar laisa muqaddam. Sekarang saya tanya, laisa itu untuk laki-laki, untuk perempuan? Siapa aja? Dan ini nih. Oh, laki-laki. Laki-laki. Dua. Laisa. Nah, sekarang di situ sa'atun laki-laki perempuan. Perempuan. Kenapa bisa begitu? Kalau maunya kita kan laisat fihi sa'atun. Kenapa di sini laisa fihi sa'atun? Lupa. Kalau laisa ber apa namanya? Kalau laisa ber berdampingan langsung dengan isinya itu wajib. Wajib klop. Ya. Jadi seandainya isinya isinya enggak dimuakhirkan, laisa sa'atu. Laisa sa'atu. Laisa tis'atu, bukan laisa sa'at. Laisat laisat as-sa'atu fihi, itu wajib begitu. Salah kalau laisa. Karena bergandengan langsung dengan isinya. Sekarang ini bergandengan langsung ya? Enggak. Tidak diseling oleh khobarnya. Jadi bisa. Ya, bisa. Ya. Jadi kalau laisa itu tidak bergandeng langsung dengan isinya, maka dari segi jenis tidak apa-apa berlawan. Soalnya di saatnya di sampingnya. Iya, berdampingan langsung. Laisa tis sa'atu fi. Pakai alif lah. Kalau dibaca bisa juga dibaca laisat as-sa'atu fi, karena bukan Quran kan. Kalau Quran enggak boleh baca begitu. Laisat tis sa'atu. Mati sebenarnya. Baik. Maza fi jaibika. Kira-kira mana mubtada-nya? Maza. Karena maza akan menjawab apa. Sedangkan yang kita tanya kan mubtada-nya kan. Jadi maza itu mubtada. Khabarnya? Fi jaibika. Kanya? Mudafun nilai. Mudafun nilai. Jar majrur. Tapi dia mabni jadinya. Laisa fi jaibi syai'un. Laisa fi jaibi syai'un. Syai'un. Ismun. Ismu laisa syai'. Is ya syai'un ismu laisa. Mu muakhar, kan begitu. Laisa, jadi syai'un ismu laisa muakhar. Aina al-khabar? Fi jaibi. Ya, mati sebagai? Dom. Mudaf? Kan ada fi jaibi. Mudaf ini. Ya yang mati itu apa sebagai apa? Apa artinya ya mati di situ? PJB ku saya disandari. Sandari enggak dia? Kata kantong disandarkan ke saya. Dan disandari apa bahasa? Mudapun gilai. Disandarkan ya, bukan disandar, disandarkan. Yang disandar itu binya itu untuk nilai. Iya, ianya. Ianya mudof nilai. Kalau jaibi, jaibi itu mudof. Ia yang mati itu kan artinya saya. Sama dengan tadi jaibika, kanya mudofun nilai, kanya. Tapi engkau kan kalau ka. Kalau ini saya atau ku. Ya, Mas Jen. Fil usbu'i sab'atu ayyamin. Ayyamul usbu'i hiya al-ahadu wal-ithnani wal-thulutsu wal-arba'u wal-khamisu wal-jumu'atu was-sabtu. Yawmul jumu'ati yawmul أثلاث للمدارس الإسلامية ليس في ذلك اليوم درس فاليوم الأحد يوم الأثلاث في المدرستك هل لك درس في المساء في أي يوم laka darsut tabi'ati darsul fiqhi. Ya, ya. Dengarkan dulu. Ya, dalam seminggu ada 7 hari. Hari. Terus hari-hari. Ketujuh hari itu adalah hari seminggu itu. Hari-hari dalam seminggu itu ada Ahad dan Senin. Ganti satu aja, yang paling ujung aja. Ahad, Senin. Ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Kencil. Akhirnya baru dan. Oh ini. Terus hari Jumat. Hari dan hari. Dari Jumat hari libur bagi murid-murid. Bukan murid, sekolah-sekolah. Bagi sekolah Islam. Sekolah-sekolah jamaah tuh. Bagi sekolah-sekolah Islam. Islami. Tidak ada di hari itu pelajaran. Apakah hari Ahad hari libur di sekolahmu? Apakah kamu memiliki pelajaran di sore hari? Di mana? Di hari apa kamu belajar ilmu pengetahuan alam? Nah, maksudnya itu bisa diganti darsul fiqh fi ayyi yaumin laka darsul fiqh, itu maksudnya. Baik. Fil usbu'i sab'atu ayyamin. Sab'atu ayyamin. Sebagai mubtada. Mubtada. Sab'atunya ya. Sab'atu mubtada, ayyamin sebagai dua. Ayamin sebagai Kamis. Kamis yang mana di sini? Wajib jar, wajib nasab. Wajib jar, wajib jar. Jar jamak. Jamak ya? Jamak. Jar jamak ya. Jar jamak. Sab atu ayamin. Ayam itu jamak dari yaumun. Yaumun. Ini nih jar jamaknya jadi. Biar kaya mana khobarnya? Fil usbu'i khobar muqaddar fil usbu'i berupa jar majrur. Apa tanda jarnya Pak Mahmud? Apa tanda jarnya al usbu'i? Al usbu'i tanda majrurnya apa? Tanda majrurnya itu kasroh. Kasroh kenapa? Kasroh karena jamak. Satu minggu jamak ya? Sepekan. Kasroh karena mukrot. Satu minggu sepekan itu satu. Kalau kan ada dua pekan, ada tiga pekan baru jamak itu. Walaupun di situ ada beberapa hari, harinya yang jamak ayam, kan sudah betul ayam. Tapi kalau minggunya satu. Lanjut. Ayamul usbu'i dia. Dan terus sampai asap. Libur. Nah, ini mana mubtada-nya ini? Coba terjemahkan. Terus subjek itu mana? Hari Ya, bagaimana? Ayamu. Ayamu itu mudah ya. Al-usbu'i. Terus hari-hari dalam seminggu itu adalah belum ada obat itu. Hari-hari seminggu apa al-usbu'i? Mudhofun ilai. Majrur, right? Majrur. Nah, pertanyaannya mana kobarnya? Iya. Terus, bukan. Al-Hadu. Al-Ahadu. Al-Isra, itu sama semua. Bukan. Al-Ahadu aja. Yang lain semuanya apa? Oh, yang ngikutin, apa ya? Apa namanya? Ikut khobar. Wow, atau. Ya. Al-Ahadu aja ya namanya. Nah, kalau dia sebagai apa? Jadi namanya Dhamiru Faslin. Dhamir pemisah. Biasanya kalau khobar itu ada alif lamnya, itu tapi tidak semuanya ya. Dia, kalau khobar itu ada alif lamnya itu dikasih Dhamiru Faslin. Dhamir pemisah, makanya dia. Iya, al-maghrib. Ya. Ya, Dhamir. Ya, Dhamir mufassil. Dhamir faslin. Faslin. Fas. Pemisah. Jadi memisahkan apa? Memisahkan antara mubtada dan khobar. Mestinya kan enggak usah pakai ayyamu usbu'i al-ahadu kan begitu. Cuma kurang fasih. Makanya ayamul usbu'i hiyal akadu itu. Kedudukannya? Yang mana? Ya itu aja, domir fasl aja. Kedudukannya juga. Nah kenapa hiya bukan buat? Karena ayamu. Karena ayamu jamak takfir goyir. Mungkin pakai hiya. Seandainya di situ bukan jamak seandainya muzakar akan pakai buah. Misalnya ini dalam ajrumiyah, al kalamu huwal lafzu. Ya kan? Kan seandainya di situ al kalamu lafzun tidak perlu pakai buah. Karena khobarnya pakai alif lam al lafzu maka dikasih buah. Al kalamu huwal lafz. Karena al-kalamu itu tada al-kalamu kan khobarnya pakai al. Biasanya kan khobar itu gak pakai al. Boleh pakai al tapi kasih dua al-maghribi. Misalnya saya berkatakan begini, at-tilmizu huwal rajul. At-tilmizu huwa ar-rajul. Murid itu adalah laki-laki. Sebenarnya gak pakai alifat at-tilmizu rajulun. Udah. Tapi karena khobarnya kita kasih al, sebaiknya pakai domir pas. Biasanya yang begitu-begitu ini definisi itu ya kayak tadi al-kalam buat lagu dua pakai ya ada buatnya coba Muhammad itu adalah rasul Muhammadun huwa rasul tuh kalau mau pakai. Tapi kalau enggak pakai alif lam Muhammadun Rasulun. Nah, tapi kalau Ar-Rasulun pakai al Muhammadun huwar rasul. Namanya dhamir. Dhamir fasl. Nah, tadi kan kalau tadi pakai iya karena jamak Takdir, goir, goir, goir akil. Kalau akil tadi pakai dua, karena ya, orang. Kalau akil jama. Jama atau mufrad? Mufrad. Ya kalau mufrad pakai dua. Pakai dua. Kalau jama? Gum. Nah tadi al kalamu huwa lafzi tadi? Huwa lafzu. Huwa lafzu. Kenapa? Nah, kenapa pakai dua? Al kalamu? Al kalamu muzakkar muannas. Muzakkar. Satu atau banyak? Al kalamu banyak. Hei, satu. Satu, jawab banyak yang ngomong. Kalau itu satu, kalau itu satu. Yang dikalamkan. Jamaknya apa kalau? Kolam, aklam. Ah, itu kolam, kolam berak, pulpen. Ini kap ini. Kalam, kan? Kalam, jamaknya kalimun. Kalimun subur. Kalimun. Atau kilmatun jawab teksnya itu kalamu apa kalimu atau kilmatun kalamnya kalam itu satu tapi yang namanya kalam itu terdiri dari beberapa kalimat beberapa kata. Iya, yang banyak mungkin katanya, bukan kalamnya. Nih, tamyizul adadi yajibu jarruhu jam'an ma'as salasati wa asrati wa ma bainahuma. Ini apa ini? Dari sini sampai di kalam. Berapa ini kalam ini? Satu. Kalam. Tapi kata-katanya ada berapa? Kata-katanya berapa? Kata-katanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti sama dengan kelai kalimat, kalam. Bukan suak kalam itu omongan gitu. Iya, yang namanya omongan. Betul. Kalau saya tahu-tahu hanya bilang begini, omongan gak? Ini omongan gak nih? Saya bilang begini, saya hanya bilang begini. Gak ada siapa-siapa, gak ada siapa-siapa. Teh. Kalam sudah? Bukan. Kata, masih kata. Tapi kalau ada tukang teh di sini, saya ngomong aja nih, cek teh. Itu kalam atau enggak? Kalam. Maksud saya mau beli teh. Dibuang saya mau beli, karena sudah dimaklumi. Kalam betul, kalam itu omongan. Betul, kalam itu omongan. Tapi harus mempunyai arti. Mufidun. Kalamuna lafzun mufidun kastaki. Alfiyah. Kalau dalam, kalau di ajrumnya, al-kalamu wal lafzun mufidun. Kalau mufid, kalau saya tahu ngomong teh, maksudnya apa? Kalau di Sunda manggil mbak. Kalau saya katakan begini, ini kalam nggak nih? Kalam atau lafaz? Kalam atau lafaz? Lafal? Kalam atau kalimat kata? Berdiri. Ada si A di situ saya bilang berdiri. Kalam atau kalimat? Kalam. Sudah kalam. Itu fil amar itu berdirilah kamu. Ya jangan dibilang itu cuma satu kata, ada yang dibuang antar itu. Jadi yang namanya kalam dalam bahasa Arab itu minimal dua kata. Kalau kelihatan hanya satu kata itu bukan satu kata, pasti ada yang dibuang. Karena kalau aslinya satu kata, itu belum menjadi kalam. Belum menjadi kalam. Kalau kalimatun apa jamaknya? kalimatun kata-kata. Kalimatun juga mau mana sahaja. Kalimatun kalimat. Nah, udah lanjut. Jadi yang mana tadi khabarnya al-ahadu ya. Khabarnya al-ahadu saja. Al-ahadu, akhwadu. Dan selanjutnya itu maktub gitu ya. Makanya maktub ikut semua kan? Ropak semua enggak itu? Isnani, sulasahu, al-biyahu, al-hadisu. Ropak. Al-isnani ropak enggak? Oh iya enggak ya. Hei, ropak itu apa tanda ropaknya? Iya. Mana ada iya? Alif, kenapa alif? Dua. Dua, musanna. Al-isnani. Ya? Terus. Yaumul Jumati. Yaumul Jumati. Yaumul Jumati. Yaumul Utlati. Yaumul Utlati. Mana mubtada-nya? Mubtada-nya? Yaumul Jumati. Yaumul. Yaumul yang pertama ya. Yaumul. Yaumul yang pertama. Al-Jumati sebagai? Mudaf ilai. Mudafun ilai. Mana khabarnya? Heish, kejauhan. Yaumul utla. Yaumul utla. Yaumul yang kedua itu khabar itu. Yaumul yang kedua khabar. Al utlati. Mudafun ilai. Mudafun ilai lagi. Lil madarisi li. Char. Li. Dar. Hes li, khabarnya sudah, jangan lagi. Li itu sebagai apa? Li. Min ila an ala fi bi li. Harfu jar. Harfu jar, huruf jar, li. Majrurnya madarisi. Apa tanda majrurnya madarisi? Kasrah. Kasrah. Ya, sama taksir. Nah, al islamiyati sebagai dari sil Islamia. Na'at itu, na'at sifat. Sifat dan madaris. Na'at mengikuti kan karena al-madarisi majrur, maka al-islamiyati majrur. Apa tanda majrurnya? Al-islamiyati. Tanda majrurnya? Al-islamiyati. Kasrah. Kasrah. Nah, sekarang gini. Al-islamiyati muzakkar muannas. Muannas. Berarti yang disifati mu'annas. Berarti al-madaris mu'annas. Itu enggak? Kenapa al-madaris disebut mu'annas? Karena harus sama dengan... Itu berapa sekolahnya itu? Dua. Terus? Madaris. Madrosatun, madrosatani, madar. Jamak, jamak apa? Taksir. Taksir, taksir baik. Berakil. Berakil dianggap? Dianggap. Cewek. Satu? Pusat. Cewek. Satu apa? Musa Mu'anas. Mu'anas. Ini selanjutnya itu? Setara. Jadi jar. Bukan jadi. Mengikuti. Al-Islamiyati mengikuti. Kalau dia muzakkar, Al-Islamiyati. Gak pakai tak. Oke? Okay? Al-Islami. Iya. Mahat Al-Islami. Tahu sampai ke sana. Terus, laisa fi zalika al-yawm darsun. Nah, laisa. Al-yawm. Mana isi laisa? Al-yawm. Eish, lihat dulu. Lihat. Darsun. Darsun. Itu isim laisa mu'akkar. Darsun. Mana khabarnya? Fi zalika. Fi zalika. Fi zalika. Ya, sampai ke situ. Jangan maju. Al-yawmi sebagai apa? Mudafun. Eish. Al-yawmi. Zalika. Haza zalika. Plus ada al-nya. Isim isyarat diikuti oleh kata benda yang pakai al. Mush. Syar ilai. Mushar ilai. Mushar ilai itu mengikuti isyaratnya. Zalika majrur dengan ti. Majrur kan? Majrur. Al-Yawmi majrur enggak? Majrur. Tandanya? Kasro. Kalau Zali kan enggak ada makni. Tapi sama-sama majrur. Fi. Ya? Jangan lupa musyarif lain. Apa musyarif lain? Hah? Musyarif lain itu. Kata tunjuk diikuti. Ya, kata tunjuk. Ya, bukan musyarif lain itu bukan. Kata tunjuk diikuti oleh kata yang beralif lam. Nah, kata yang beralif lam itu musyarif. Atau begini, kata yang beralif lam yang mengikuti isyarat. Nah, itu aja. Hal yaumul ahadi yaumul utlati fil madrasatika? Ya. Halnya abaikan. Yaumul ahadi. Yaumul ahadi. Yaumul ahadi, yaumunya ya. Mubtada. Ahadi sebagai mudhaf. Mudhafun ilaih. Khabarnya yaumul utlati. Yaumul lagi. Yaumul al utlati. Sama? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Fi harfu jar. Madrasati. Majrur. Majrur. Ka. Ka. Dom. Mudhafun. Iya. Mudhafun ilaih. Ka. Majrur itu. Tapi enggak ada tanda majrur. Maaf. Kan dua kata itu madrasa dengan ka. Mudhafun ilaih itu. Madrasati ka. Terus. Hal laka darusun fil masa'i? Ya, abaikan hal. Laka. Yang mutaranya. Laka darusun. Yang mutaranya. Hah? Hal laka darusun fil masa'i? Muktabalnya darsun. Darsun. Darsun ya. Bener banget. Itu muktabalnya darsun. Mana robarnya? Fil masa. Yes. Laka. Robar mukaddam. Laka dan robar mukaddam. Fil masa jar majrur biasa, enggak ada jabatan. Oh iya. Jar majrur biasa. Fil masa. Terus. Fi ayyi yaumin laka darsu tabi'ati? Ya. Fi mana ini putarannya? Putarannya. Yaumin. Hah? Masa yaumin majrur? Putada? Hah? Darsun. Darsun. Masih ada di sini. Putada muakar. Atau biati? Pokoknya harus cari yang rofa ya. Apalagi itu cuma satu yang rofa, gampang. Atau biati mudhafun ilaih. Mana kubarnya? Lakat. Laka. Fi ayyi yaumin darsun. Tuanya ini. Jar majrur. Jar majrur. Fi jar ayyi majrur yaumin mudhafun ilaih. Sudah. Paragraf selanjutnya. Sama mudah. Lana. Di atas. Lana khamsu salawatin fi fil yaumi wal lailati ya salatus subhi wa salatu titik titik salatu apa zuhri coba salatus tar saya dulu deh tanah lana apa bagi kami bagi kita bagi kami kita mempunyai kita omsu kita mempunyai lima solat bil yaumil lailat dalam sehari semalam ya solatul subhi solat subuh solatul duhri solatul asyri solatul maghribi solatul isyai mau pakai wa semua ya. Harus pakai wa ya. Ini dalam bahasa Arab enggak ada koma-koma. Ini kok enggak ada alif lam di hiya as-shalatu? Mana? Hiya as-shalatu? Enggak, kalau itu kan tidak. Ini bukan yang tadi. Tidak, bukan yang tadi, lain. Ya, beda kalau itu memisahkan antara mubtada dan khobar ya kalau ini enggak. Ini kalimat baru itu ya. Oh. Mubtada justru dia jadi. Ujungnya apa ini? Il. Ila, ila akhir. GST. Maksudnya ya sampai di mana? Subuh. Dan lima waktu. Isya. Jadi salatu isya, wa salatu isya. Maksudnya sampai di situ. Kalau di kitab kita ada gitu namanya ilal waktu. Tidak, akhir ayat. Nah, coba sekarang. Lana Omsu Solawati. Bagi kami lima solat itu lana itu. Muktadanya dulu mana? Muktada lana. Masa lana muktada? Kalau jarma jerur nggak bisa jadi muktada. Lana itu asalnya apa? Li ditambah nahnu. Kalau ana li. Li ditambah nahnu. Kan huruf jar, nggak bisa jadi muktada. Muktada itu rofa, cari yang rofa. Khomsu. Khomsu, muktada. Muktada mu'akhar itu ya. Karena lana itu tadi obat muktada. Solawatin. Salawatin khomsu lima, sholat sebagai mudhaf ilaih. Boleh, tapi tamyiz. Tamyiz yang wajib jar jama. Jaru jama. Jar jama enggak? Jar. Salawatin enggak di situ? Masuk. Iya, salawatin kan jama dari salatin. Nah, jar jama. Ini kan khomsu, khomsu ada di sini kan? Antara 3 dan 10. Khomsu ada di sini. Di sini antara 9 dan 9 antara 11 dan 99. Kan nyambung ini kan? Asal menguasai ini. Terus fi fijar. Ya, yaumi. Yaumi majrurun. Majrur. Majrur. Dengan fi wa. Wa. Huruf. Huruf atop. Atop. Alailati. Alailati itu mak. Maktub. Ikut dia. Nah, baru hiya. Hiya sebagai apa sini? Muktada. Muktada. Obatnya? Solat. Solat. Solatus. Solatu. Ya, asubhi sebagai? Modaf. Yes. Majrur. Subhi. Solat subuh. Solat subuh. Modaf. Modaf pun nilai. Modaf pun nilai. Yang lainnya itu adalah maktub. Maktub. Iya. Masya Allah. Dengan yang maktub. Gila. Maktub. Nah, itu kan masih baru dikit ya. Sambung lagi ke solatul zuhri. Solatul zuhri fin nahar. Terus. Wahia arba'u raka'atin. Wakadhalika ashru. Wasolatul maghribi salasa. Salatu raka'atin. Halil isya'u salatu raka'atin. Kok salah tuh? Hal. Oh. Kan bertanya. Apa? Oh iya ya. Hal isya'u salatu raka'atin. Kala bal hiya arba'u raka'atin al maghribu wal isya'u fil laili wa salatu subhi fil fajri. Coba salat zuhur itu di siang hari wa hiya arba' dan dia itu 4 rakaat. Wakata demikian juga dengan asar. Wa salatul maghrib dan salat maghrib salasa 3 rakaat. Hal isya'u salasu rakaat. Apakah isya itu rakaat 3 rakaat? Bukan. Tidak. Tidak. Bals, tetapi dia 4 rakaat. Al maghrib dan maghrib wal isya'u fil laili wa salat. Maghrib dan isya salat pada malam wa salatul subuh dan salat subuh di fajar waktu fajar. Waktu fajar. Coba. Salatul zuhri fil nahari paling gampang. Mana muktadanya? As-salat. Kelihatan sudah. Salatu. Salatu az-zuhri sebagai mudhaf ilaihi. Mana khabarnya? Fil nahari. Fil nahari jar majrur. Wa. Atof ya. Dia sebagai mubtada. Mubtada. Ini boleh. Mubtada itu mubtada ya. D. Iya, mubtada. Ada tanda rupanya? Kenapa? Isim dom. Kenapa mabdi? Domir. Mana khabarnya? Pak Mahmud, mana khabarnya? Yang ini? Iya. Khabarnya arba'u. Arba'u. Arba'u khabar. Raka'atin sebagai? Udhafu nilai atau? Atau tamyiz. Tamyiz dan mana? Ini atau ini? Wajib nasab. Wajib nasab atau jar itu? Jar. Teru jaman. Jar jaman kan? Tamyiz itu kan pembeda ya, pembeda sama persoalan yang lain maksudnya. Apanya? Beda nomornya. Tamyiz itu beda hitungan. Empat apa? Kalau saya misalnya nih, yang di situ menyebut empat, saya juga menyebut empat, cuma di situ mengatakan kambing. Saya punya empat kambing, saya bilang saya punya empat sapi, yang membedakan apa? Kata yang mana yang membedakan? bukan naat ya. Bukan. Yang empatnya sama enggak? Sama. Di sini nyebut empat, saya nyebut empat. Yang beda apanya? Kambing ini kan rakaat. Yang dihitung yang beda. Jadi di sini kan empat rakaat berapa? Apa tadi empat rakaat? Kata empat ini bisa enggak untuk kambing selain rakaat? Bisa. Untuk bisa kambing. Kan? Nah, itu rakaat itu kalau tamyiz itu bisa juga pengecualian. Baca apa? Pengecualian. Bukan. Bukan. Tamyiz. Bukan pengecualian, itu mustasna. Lain istisna. Nah, kalau gini pakai laqad radiyallahu anil mu'minina id yubayyunaka tahta syajarati. Nah. Yubayyunaka tahta itu tamyiz bukan? Enggak ada hitungan angkanya. Oh, tamyiz itu harus ada hitungan angka. Bukan, kalau tamyiz ada ya. Bukan harus saya, tapi biasanya itu ukuran-ukuran. Ada macam-macam tamyiz, kita belum sampai ke sana ya. Belum sampai ke sana. Ada ya. Tamyiz itu nanti macam-macam. Yang barang kan dari kemarin ibu-ibu yang ada. Angka. Empat minggu itu belajar sambil menjalan. Saya makan semangkuk. Sudah jelas belum? Enggak ada pembedaannya, enggak jelas. Kalau di tempatnya ayam jelas. Nah, semangkuk bakso. Baksonya itu pembeda. Itu juga bilang saya juga makan semangkuk. Semangkuk apa dulu? Nah, yang membedakan itu adalah benda yang mudafin ilai yang membedakan itu tamyiz juga. Enggak dalam hal ini untuk yang ini tamyiz yang wajib jar jamak ini bisa disebut mudhof ilaih, bisa juga disebut ini. Jadi dua istilahnya. Nanti dalam kayak nanti apa ya? Ya maf'ul, misalnya maf'ul fi. Istilahnya namanya mansub mudhof ilaih, macam apa? Tanda tunjuk, kata tunjuk. Nah, apa itu? Mana mubtadanya itu? Mubtadanya ka. Mubtadanya ka itu huruf jar. Asru. Al-asru. Khabarnya? Khabarnya wakadzalika. Wakadzalika. Kadzalika. Wanya itu. Khabar mukaddam itu jar matur itu ka. Min ila an ala fi bilika. Seperti itu ya. Juga sholat asar. Sholat asar seperti itu juga. Ya. Kan gitu kan? Iya. Seperti itu juga maksudnya seperti zuhur. Seperti zuhur. Wassalatul maghribi talatul rakaatin. Mana mubtada-nya? Sholatul al-maghribi Mudabun. Mudabun nilai. Khabarnya? Salasu. Salasu. Khabarnya? Roka hakim tamyiz atau mudabun? Nilai. Kalian isya usalah suroka hakim? Apakah sisa itu? Harga enggak usah. Jari mana mutaranya? Al-Isa'u. Khabarnya? Salasu. Roka hakim sebagai tamyiz. Tamyiz. Jari jam'in. Kala balgiya arba' roka'atin. Balgiya enggak usah. Iya? Mubtada. Khabarnya? Arba' roka'atin. Tamyiz. Tamyiz jarru jam'in. Al-Maghribu. Al-Maghribu. Wal-Isa'u. Al-Maghribu mubtada. Wa? Isa'u. Wa? Ataf. Ataf. Wal-Isa'u. Isa'u? Maktub. Maktub. Fi? Fijar. Dar al-layli? Majlus. Sebagai apa? Khobar. Khobar. Wasolatu, solatu sebagai mubtada. Mubtada asubhi. Khobar. Khobar. Bukan khobar itu. Mudhafun. Mana khobarnya? Fil fajri. Ya langsung. Panas. Besuki unasun. Sudah. Lah kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu PR.